Sejak manusia turun di bulan, berubahlah cara rayuan. Lelaki tidak lagi mengatakan pacarnya cantik bagai bulan, karena bulan terpijak kaki sehingga bulan tak cantik lagi. Sejak manusia turun.